Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Baca kitab kumpulan fatwa dari Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala pada halaman 252. Baik, qala, soal pertanyaan, كيف السبيل للتمييز بين أهل الصدق والحق من أهل العلم وأهل البدع والفتنة؟ Bagaimana cara membedakan antara orang yang berjalan di atas, orang yang jujur dan berjalan di atas kebenaran dari kalangan ahli ilmu dan ahli bid'ah serta orang yang membuat fitnah. Wa hal qawa'idu al-jarh wa ta'dili al-khassatu bir-ruwati yu'malu biha fi ha'ula'i al-ashkhasi. Apakah kaidah-kaidah jarh dan ta'dil memfonis, demikian juga mentazkiyah, memuji, yang khusus terkait dengan para rawi ini diterapkan kepada mereka dari kalangan ahli bid'ah dan ahli fitnah? Kata beliau hafizahullah ta'ala al-jawab, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, Inna as-sam'a wal-basar wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan qalbu semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muslim an yataharra al-haqqa. Kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan tahari, berusaha dan berupaya mengikuti kebenaran, mencari, memahami kemudian mengikutinya. Wa an yabhatha an ahli al-ilmi billahi tabaraka wa ta'ala. Dan mencari ahli ilmu, orang berilmu yang mengerti Allah subhanahu wa ta'ala, ahli al-ilmi as-sahihi, orang berilmu, ilmu yang benar. Ini kewajiban kita, kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari kebenaran dan mencari ahli ilmu yang berjalan di atas jalannya lurus. Wa idza taharra fa innahu sayufarriqu baina al-'alimi as-sadiqi wal-'alimi al-mukhlisi wal-'alimi as-sahihi al-manhaji wal-'alimi as-sahihi al-'aqidati. Tayyib, bisa juga wal-'alimi as-sahihi al-manhaju, sahih manhajnya, al-'alimi as-sahihi al-'aqidatu, aqidahnya. Jika dia telah berupaya untuk mencari al-haq dan mencari ahli ilmu, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, kami benar-benar akan menunjukkan kepada jalan kami. Ada upaya, ada keikhlasan, ada kesungguhan, keseriusan, bukan main-main. Sehingga kata beliau hafizahullah, jika seseorang taharra, sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin, semaksimal mungkin lahir batin. Bukan hanya lahirnya, namun batinnya juga. Dia ikhlas di dalam mencari al-haq. Dengan izin Allah, Allah akan mudahkan untuk sampai ke jalan tersebut. Sebagaimana dalam ayat Allah mengatakan fa amma man a'dha wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi sebagian hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan kalimat al husna la ilaha illallah, demikian pula surga, maka Allah akan mudahkan baginya jalan kemudahan. Baik, Allah akan mudahkan. Sehingga kata beliau di sini sayufarriqu, dia akan bisa membedakan baina al-alimi as-sadiq, antara orang yang berilmu yang benar, yang jujur, wal-alim al-mukhlis, orang alim yang ikhlas, wal-alim as-sahih, orang alim yang sahih al-manhaj, manhaj yang sahih, sahih al-manhaj, wal-alim as-sahih al-aqidati, bisa juga al-aqidatu, seorang alim yang sahih, yang benar akidahnya. Wa baina man huwa fasidu fasidun ilmuhu, dia bisa membedakan orang alim yang jujur, yang ikhlas, yang benar akidah dan manhajnya, dari orang yang fasid, yang rusak ilmunya. Fasidun ilmuhu, ilmuhu fa'il dari isim fa'il fasid. Fasid isim fa'il, ya'mal amal fi'li, membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Ilmuhu. Dia bisa membedakan antara orang yang rusak ilmunya. Fi hadhihi an-nawahi kulliha, pada semua sisi tadi. Aqidah, manhaj, keikhlasan, kejujuran. Dengan adanya tahari, upaya, keseriusan, kesungguhan. Beda halnya dengan orang yang main-main. Secara lahir dia bagus, walaupun hakikatnya dari penampilan lahiriah dia, ucapan, perbuatan, amalan sudah tampak menggambarkan apa yang ada dalam kalbunya. Kita enggak tahu kalbunya. Namun dari ucapan, dari perbuatan, dari langkah-langkah dia itu sebagai qarinah. Fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Sungguhnya dalam kalbu, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ya. Jika sekerat daging itu bagus, maka akan bagus semuanya. Jika sekerat daging itu rusak, akan rusak semuanya. Mafhumnya yang bisa difahami apa? Tatkala dari lahiriah itu, ya, ada ucapan, ada perbuatan yang rusak, maka itu indikasi wazannya, kalbunya juga rusak. Baik. Qala la budda an yumayyiza li'annahu 'indahu aqlun. Kalau dia sudah berupaya, sudah serius, sungguh-sungguh mencari kebenaran dan al-haq, la budda, dia pasti dengan izin Allah akan bisa membedakan ini yang benar, ini yang batil. Karena dia memiliki akal. Tatkala akalnya masih sehat, masih lurus, fa'alaihi an yabhatha, maka wajib bagi setiap insan untuk membahas, mencari kebenaran. Ada upaya, ada usaha, tidak pasrah, menunggu informasi, menunggu kabar, namun berusaha untuk mencari kebenaran, mencari ilmu, demikian pula mencari ahli ilmu. Fa'alaihi an yabhatha, ianya bahas anil haq wa ahli al-haq, wajib baginya untuk mencari kebenaran dan orang yang berjalan di atas kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh ikhlas, demikian pula ada upaya yang serius menempuh jalan kami, Allah akan tunjukkan jalannya. Qala adhunnu sa'ila yuridu an yas'ala amma yajri fis sahati. Saya kira sang penanya bermaksud untuk bertanya tentang perkara yang terjadi di as-sahah, di alam. Ya. Saya kira sang penanya bermaksud untuk bertanya tentang perkara yang terjadi di alam ini. Anna mas'alata al-jarhi wa ta'dil innama hiya khasatun birruwati. Apa masalahnya? Bahwasanya permasalahan jarh dan ta'dil itu khusus terkait dengan para perawi hadis. Wal ana laisa hunaka ruwatun, sementara sekarang tidak ada perawi hadis. Kitab-kitab hadis sudah dibukukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad dan yang lainnya. Sekarang tidak ada para perawi hadis. Kitab-kitab sudah dicetak, disebar dan seterusnya. Ba'dun nasi yulabbisuna yudafi'una an ahli al-bid'i wal-dhalali. Sementara sebagian manusia melakukan talbis, penyamaran, menyamarkan agama, melakukan penipuan, yudafi'un dafa'a an, membela ahli bid'ah dan ahli kesesatan, membuat kerancuan dalam agama. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Jadi rancu. Semuanya dianggap benar. Baik, dia juga membela ahli bid'ah dan ahli batil. Fa idza takallama muslimun wa hadzara min ahli al-bid'ah. Jika ada seorang muslim berbicara dan mengingatkan akan bahayanya ahli bid'ah, kama huwa dinullahi al-haqqu, sebagaimana ini merupakan agama Allah yang benar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, wa kana alaihi salafun salih, dan ini merupakan prinsip dan agama yang dijalani oleh para pendahulu kita yang saleh, bal dalla ala dzalika kitabullah wa sunnatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita membacanya dalam Al-Quran bagaimana Allah mentahdir Abu Lahab, mengingatkan manusia akan Abu Lahab dalam keadaan dia masih hidup. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Masih hidup sudah dicap sebagai penghuni neraka. Demikian pula istrinya. Ini dibaca oleh setiap muslim yang membaca Al-Quran hingga menjelang hari kiamat. Di situ terdapat prinsip yang agung, masalah jarah, memvonis, menghukumi orang. Ya. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW amat banyak. Qala thumma hal sahihun anna ar-riwayata intahat min zamanin. Kemudian apakah benar bahwasanya periwayatan telah selesai, min zaman, yakni sudah lama, sejak dahulu. Ya. Waduwinat sunnatu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibukukan. Wa muyyiza baina sahihiha wa dha'ifiha, dan telah dibedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dha'if. Wa ufrida lil mawdu'ati kutubun, bahkan ya, telah ditulis secara tersendiri dalam kitab-kitab tentang al-mawdu'at, hadis-hadis palsu dikumpulkan. Wa ufrida lis-sihahi kutubun, demikian pula disendirikan, ditulis secara khusus dalam sekian banyak kitab hadis-hadis yang sahih. Wa ufrida lil-ahadithi al-mu'allati kutubun, bahkan ditulis secara tersendiri dalam kitab-kitab tentang hadis-hadis mu'allah, hadis-hadis yang berpenyakit, tampaknya sahih namun ternyata hadisnya itu lemah. Tumayyizu al-haqqu min al-batili fiha. atau tumayyiza al-haqqu minal batil fiha, terbedakan di dalam kitab-kitab itu antara yang benar dan yang batil. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jadi kalau kita menengok dari awal ditanyakan pada bahwasanya pada asalnya memang kaidah jarh wa ta'dil ini terkait dengan periwayatan hadis, para perawi hadis. Tujuannya apa? Untuk menjaga, untuk memilah ini hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Bahkan hadis yang maudhu', yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zamannya sudah lewat. Bahkan kitab-kitab sudah tertulis, kitab sahih, kitab sunan, kemudian musnad dan lain sebagainya. Ada juga menulis kitab maudhu'at, kitab hadis yang mu'alla. Ya. Apakah kemudian dengan selesainya zaman itu, selesai pula tidak lagi dipakai prinsip-prinsip dalam perkara jarh dan ta'dil? Ya. Secara singkat, kita bisa mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adana. Hukum itu terkait dengan ilahnya. Tatkala ilah itu ada, penyakitnya ada, sebabnya ada, maka hukum itu tetap berlaku. Tatkala permasalahannya itu muncul, maka hukum itu berlaku. Tatkala tidak ada, pun tidak ada. Maka demikian pula para ulama menjelaskan, ya, kalau di sana dahulu ada kaidah-kaidah jarh wa ta'dil untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diterapkan pula kaidah-kaidah jarh wa ta'dil untuk menjaga agama. Tujuannya itu untuk menjaga agama Islam ini, akidah yang benar, ini yang rusak. Ini ibadah yang benar, ini yang rusak. Tujuannya di situ. Tujuannya agar umat manusia mengerti kebenaran dan mengerti kebatilan. Ya. Sehingga dengan berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak penyimpangan. Maka di situ pula diberlakukan kaidah ini. Tapi kita baca jawaban dulu. Al-jawab, hadza sahihun min wajh. Ini benar dari satu sisi. Memang apa? Ya memang kaidah-kaidah itu dipakai pada permasalahan periwayatan hadis. Benar. Kemudian kitab-kitab hadis sudah ditulis. Dipilah yang sahih, yang dhaif, yang maudhu'. Satu sisi benar. Memang demikian. Lakin baqiya al-huffaz. Namun masih tersisa al-huffaz. Para penghafal. Ala silsilati al-asanidi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada huffaz ala silsilatil asanid yang mengandung, yang berisi rantaian sanad, rantaian orang-orang yang meriwayatkan hadis, para perawi hadis hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal huffaz ala riwayati asanidi hadhihi al-kutub. Ya. Di sana juga ada huffaz, para penghafal, terhadap riwayat sanad dari kitab-kitab itu ila muallifiha, sampai kepada muallifnya. Jadi gambarannya apa? Ya. Misalnya Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wadhih, ini perkara yang jelas. Ibnu Majah meriwayatkan dari gurunya fulan fulan fulan hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah dibukukan. Namun di sana kenyataannya sampai sekarang masih ada al-huffaz. Ini orang-orang yang berusaha untuk menjaga sanad. Dapat ijazah. Sampai sekarang. Misalnya fulan dari gurunya sampai Imam Bukhari. Saya dikatakan wal huffadu ala riwayati asanidi hadhil kutub. Di sana ada para penghafal terhadap riwayat sanad-sanad kitab-kitab tersebut ila muallifiha, kepada muallifnya. Paham ya? Ya, kalau tadi kita bicarakan misalnya Imam Bukhari sampai Nabi Muhammad SAW. Sekarang dari orang di zaman kita sampai sekarang, zaman kita masih ada yang berusaha menghafal dari qala syaikhuna kada kemudian an sampai Imam Bukhari. Ya. Sampai sekarang. Demikian pula qiraah qurra huffaz Al-Qur'an juga demikian punya ijazah mereka. An fulan fulan fulan fulan sampai Imam Hafiz misalnya. Ada juga yang punya ijazah 10 qiraah sebutkan. Demikian pula kitab-kitab hadis. Al-Huffadz 'ala riwayat asanidi hadhil kutub, sanad kitab ini. Paham tuh? Sehingga kadang disebutkan dari cetakan apa periwayatan ini demikian sampai Imam Bukhari. Berarti ini demikian. Nah. Sampai sekarang dijaga oleh para ulama. Terlebih khusus di sana di negeri Saudi ya. Naam. Hadza wa hadza amrun qa'imun mustamirun ila yaumina hadza. Perkara ini qa'imun berlaku dan terus berjalan sampai saat ini kata beliau hafizahullah taala. Demikian. Mungkin asalilah kita demikian pula yang lainnya mungkin pernah ke sana melihat mendapati hal demikian. Sampai sekarang ada para hufaz, para penghafal sanad-sanad tadi sampai kepada penulis kitab, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan ini dan itu masih terjaga. Nah. Bahkan Syekh Rabi sendiri ya, beliau memiliki ijazah banyak sekali. Ada buku lumayan tebal di situ. Riwayat artinya apa? Ijazah yang dimiliki oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dalam qiraah, dalam kitab ini, dalam ini punya. Tulis. Padahal masyaallah dulu enggak sempat beli kitabnya, ada di sana. Isinya itu. Satu kitab tebal. Nah, yang dimiliki oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Demikian pula ulama yang lainnya. Banyak sekali punya ijazah ini, ini, ini, ini. Qala wa yushtaratu fi ruwati hadhihi as-salasil, dipersyaratkan pada ruwah, pada perawi, para perawi silsilah ini, rantai ini, fulan, fulan, fulan, fulan, apa? An yakunu ahla sidqin wa amanatin wa sitrin. Ya. Dipersyaratkan huffaz tadi, kalau kita gambarkan secara global, ya, di sana ada qurra. Jadi ijazah, seperti ijazah, dapat ijazah qira'ah sab'ah, bukan hal yang mudah. Dapat ijazah lagi qira'ah asyarah, mutawatirah, juga bukan hal yang mudah. Menguasai kaedah-kaedahnya, kemudian dites sama gurunya ini dan itu. Ada juga mungkin menguasai, mendapat ijazah satu, dari Hafiz an Asim. Nah, satu dapat ijazah satu qiraah Quran. Persyaratkan. Jadi enggak sembarangan ijazah tersebut. Ini Al-Qur'anul Karim, belum lagi yang lainnya, ijazah yang terkait dengan ya, sanad yang sampai kepada Imam Bukhari. Sanad yang sampai kepada Imam Muslim, sanad yang sampai kepada ini dan itu. Sehingga beliau ingatkan, wa yushtaratu fi ruwati hadhihi as-salasil, dipersyaratkan pada para perawi silsilah tadi, rantai sanad urutan ini ini ini, an yakunu ahla sidqin, dia itu adalah orang yang jujur, wa amanatin, orang yang memiliki amanah, bukan khain, yang pertama bukan kadzab, bukan kadzib, bukan pendusta. Yang kedua, bukan khain, bukan pengkhianat. Wasitrin. Ya, dia bisa menjaga rahasia. Enggak sembarangan. Wa antakuna sima'atuhum mudawwanatan. Dan dipersyaratkan, sima'at, dia mendengar dari syekhnya, mudawwanah, tertulis. Sampai misalnya mungkin antum tahu juga misalnya kitab Al-Jazariyah, ya. Manzuma Al-Jazariyah dalam perkara tajwid itu juga ditulis, ya. Misalnya fulan dia sudah store ke gurunya an fulan. Punya ijazah sampai masalah kitab. Ya, sampai masalah kitab. Sampai kepada Imam Ibnu Al-Jazari misalnya. Ya. Sampai demikian dijaga. Ada yang rantainya panjang, ada rantainya pendek. Ini maklum, ma'ruf perkara demikian sampai sekarang di negeri Saudi, Yaman, dan yang lainnya. Mereka perhatian terhadap sima'at. Ini mendengar, ibaratnya saya belajar dari sini, dari ini pula mendengar dari ini, kemudian nyambung kepada gurunya, nyambung kepada mu'alifnya, penulis kitabnya. Wa an takuna sima'atuhum mudawwanatan. Sima'at tersebut dia mendengar apa yang dia dengar tadi mudawwanah tertulis bi aidi al-uduli dari tangan orang-orang adil. Enggak sembarangan orang bisa menulis itu. Ya. Apalagi kalau dituliskan oleh gurunya langsung, ya. Ajastu. Coba antum lihat aja di sana ada kitab demikian ajastu kan demikian. Nah. Kama bayyana dzalika a'immatul hadis sebagaimana hal demikian bi aidi al-udul as-siqat dengan tangan-tangan orang yang adil dan terpercaya. Kama bayyana dzalika a'immatul hadis sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para imam hadis wa fi kutubi mustalahil hadis demikian juga dalam kitab-kitab mustalah hadis. Jadi, paham ya? Kalau tadi dikatakan sudah putus kaidah jarh wa ta'dil dengan berhentinya apa? Periwayatan hadis, karena hadis yang sahih sudah ada sahih Bukhari, sahih Muslim, ya kan? Ada Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Maka kata beliau, ya, sudah ada hadis yang sahih dipilah lagi yang maudhu dan seterusnya. Kata beliau, hafizahullah hadza sahihun min wajh. Ini memang benar dari satu sisi. Namun kenyataannya, barakallahu fikum, di sana masih ada. Belum putus. Memang kitabnya sampai situ. Masih ada para huffaz, orang-orang yang menghafal. Menghafal periwayatan tadi. Punya jalan sampai Imam Bukhari. Ya ini jalan-jalannya ini, bukan sembarangan. Ini masih terus berlangsung. Terus berlangsung. Sampai hari ini, dan insya Allah berikutnya juga. Nah, dan dipersyaratkan oleh para ulama, para imam hadis, syarat-syarat tadi, ahli sidq, ahli amanah, sidr, dan seterusnya. Jadi enggak sembarangan. Qala al-jarh wa ta'dil mustamirun fil ummati fi abwabi asy-syahadah. Jadi tadi berbicara tentang masalah periwayatan hadis. Ya, ternyata terus dijaga dan diperhatikan oleh para ulama. Sekarang masalah yang lain. Al-jarh wa ta'dil, masalah jarh dan ta'dil mustamirun terus berlaku fil ummah pada umat ini fi abwabi asy-syahadah dalam perkara-perkara asy-syahadah persaksian. Ya. Dipakai. Ada syaratnya di sana. Wa fid duyuni demikian pula terkait dengan utang piutang. Baik. Wa fi abwabi al-hudud demikian pula dalam permasalahan-permasalahan hudud. Kazina seperti zina. Dipakai atau tidak? Dipakai ini. Nah, seorang menuduh orang lain berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Saksinya apa? Dia harus adil, jujur, amanah dan semisalnya, bukan sembarangan. Berarti kan masih berlaku. Ini berlaku jarah dan ta'dil. Qala wa syurbi al-khamr. Dalam perkara had, hukuman terhadap orang minum khamr. Enggak cukup bau mulut misalnya. Ya. Ada masalah disebutkan oleh para ulama, cukup enggak seorang dilihat dapati baunya seperti ya. Seperti bau khamr. Ya. permasalahan yang panjang. Dipersyaratkan dalam perkara ini asyuhud, orang menyaksikan bahwasanya fulan meneguk khamar. Qala was-sariqah, demikian pula pencurian. Dipersyaratkan juga adanya syuhud, persaksian. Demikian pula bukti. Qala fi at-tadhallum, dalam bab at-tadhallum, kezaliman. Ini dipakai permasalahan jarah wa ta'dil. Wa fin nasihah, demikian pula dalam bab nasihat. Dalam bab misalnya lagi pernikahan. Seorang mau menikah dengan fulan, ya. Tanya gimana fulan itu, ya. Adabnya, akhlaknya, misalnya pekerjaannya, bagaimana muamalah dengan tetangganya. Berbicara, dituntut di situ kejujuran, ya. Ya, kemudian disembunyikan, tanya fulan gimana? Oh, bagus, ini ternyata dia adalah orang yang misalnya ucapannya kasar, enggak amanah. Dalam perkara jual beli, ya. Dalam perkara sewa menyewa juga demikian. Dalam perkara muamalah yang lain sifatnya umum, ya. Perserikatan misalnya mau kerjasama. Orang yang berhati-hati akan bertanya, gimana keadaan fulan itu? Bisa enggak diajak kerjasama? Oh, kalau itu jangan, sudah banyak korban. Ya. Itu kan masalah jarah, ya. Celaan masih berlaku. Qala wa fi at-tahdhiri minal fusaqi wa ahlil bid'ah, demikian pula peringatan terhadap al-fusaq, orang-orang fasik. Ya. Diingatkan dia suka berdusta, dia suka minum khamar, dia suka mencuri. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita atau teman kita atau anak kita, tetangga kita tidak bergaul dengannya, enggak ketularan. Orang fasik, ya. Hati-hati. Demikian pula wa fi tahdzir minal fusaqi wa ahlil bidah. Ingatkan pemikiran dia, pemikirannya khawarij misalnya. Ya. Dia menghalalkan darah seorang muslim. Dia mencela pemerintah, ya, dan seterusnya. Ini bahaya yang harus diingatkan. Qala bi sifatin khasin wa ghairiha, dengan sifat khusus ataupun yang lainnya. Nah, jadi semua ini masih berlaku permasalahan jarah wa ta'dil. Qala fala tuqbalu asy-syahadatu wa ghairuha mimma dzakarna fi hadhihi al-abwab illa min al-udul, maka tidaklah diterima persaksian asy-syahadah wa ghairuha, dan selain dari persaksian itu dari bab-bab di dalam agama ini yang telah kita sebutkan dalam bab-bab tersebut, kecuali min al-udul, orang-orang yang adil memiliki agama. Wala tuqbalu min al-majruhin, dan persaksian itu tidak diterima dari orang-orang yang terjarah, orang yang punya cacat, aib yang berbahaya. Naam. Qala walladzi la yara al-jarha fi ahli al-bid'ah wa ghairihim qad khana Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang memandang, orang yang la yara, orang yang tidak memandang adanya jarah terhadap ahli bid'ah dan selain mereka, enggak boleh menyebutkan kejelekan ahli bid'ah, tidak boleh menyebutkan aib-aibnya, baik ahli bid'ah, orang fasik, orang yang suka berdusta, orang yang suka berkhianat, itu enggak usah, enggak boleh disebutkan. Itu kan menyebutkan aib orang lain, sudahlah sibukkan dengan urusan dia, kita sendiri misalnya mengatakan demikian. Padahal dia diminta dalam perkara tersebut. Ada orang minta fatwa. Minta fatwa. Kemudian tidak menggambarkan dengan gambaran yang hakiki. Fulan ini hakikatnya adalah khain, pendusta, pengkhianat, suka berkhianat. Fulan ini orangnya licik. Fulan ini adalah kazzab, pendusta. Fulan ini, enggak disebutkan. tanya kepada seorang alim, bagaimana hukum seorang yang sudah kenal dakwah salafiyah, sudah bertahun-tahun dia kenal dakwah, dia membantu dalam pondok dan lain sebagainya, bolehkah bagi dia untuk mengatur pondok tersebut? Sebutkan baik-baiknya, sudah sekian tahun punya banyak membantu ini dan itu. Tidak disebutkan dalam muamalah dia, dia dusta, dia licik, dia berkhianat. Tidak sebutkan ayatnya. Nah, sang alim menjawab sesuai dengan apa? Pertanyaan, beritanya. Ya, yang salah siapa? Yang salah yang bertanya. Nah, ini adalah bentuk pengkhianatan. Tidak menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak memandang adanya jarah terhadap ahli bid'ah, demikian pula baghairihim. Dari sini kita tahu bahwasanya jarah itu bukan hanya terhadap ahli bid'ah. Ya. Kalau di sana ada ahlussunnah wal jamaah, dia sering berkhianat. Ya, sudah dinasihati, diingatkan, terus berkhianat. Baik. Perlu dijarah. Nah, kalau kita menengok lebih jauh lagi, di zaman Nabi SAW, sahabat, tiga sahabat Nabi yang mulia, nah, ditahdzir, para sahabat diingatkan untuk tidak berbicara, tidak mengucapkan salam, sekian puluh hari, enggak sehari dua hari, nah, sampai tampak taubatnya. Oleh karena itu dalam masalah agama, ya, kalau seorang layak untuk ditahdzir dan diharapkan dari tahdzir itu akan menghasilkan manfaat, ya, bagi dia dan terlebih khusus terlebih lagi bagi kaum muslimin dan Islam. Ya, kalau dia misalnya enggak mengambil manfaat dari tahdzir, namun umat Islam bisa mengambil manfaat. Kalau dia meniru perbuatan itu, dia akan ditahdzir. Satu. Manfaat yang lainnya dengan demikian agama akan terjaga. Maka disyariatkan untuk mentahdir. Jadi tahdir itu bukan hanya terkait dengan ahli bid'ah. Ahli maksiat, ya, sudah diingatkan, didudukkan dengan baik, diomongin dengan baik, masih ngayel. Misalnya, ya, dia naik motor, mestinya di jalan kampung, pelan. Ya, ngebut. Diingatkan tambah marah, muring-muring, dan lain sebagainya. Ya, dinasihati dengan baik, dan seterusnya, enggak mau. Dan lain sebagainya. Maka di situ, tatkala ada maslahat mentahdir dia, mengingatkan umat dari bahayanya, dilakukan. Nah. Oleh kata beliau, orang yang tidak memandang adanya jarah terhadap ahli bid'ah dan selain mereka, qad khanallaha tabaraka wa ta'ala, sungguh dia berkhianat terhadap Allah, wa khana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkhianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khana al-Islam, dan berkhianat terhadap agama Islam. Wa fataha al-baba ala misra'aihi li ahli al-batili, dan dia telah membuka pintu ala misra'ai. Misra'ai itu ada pintu tengah itu, punya dua daun pintu. Ya. Apa namanya? Daun pintu, ya, misra'. Daun pintu dua. Kalau dibuka satu kan yang masuk kan sedikit, ya. Tidak bisa banyak bareng. Buka dua-duanya, lebar. Nah, pintu itu kalau antum buka satu, orang mungkin masuknya dikit-dikit dari susulan. Dibuka dua-duanya, jadi berbondong-bondong masuk. Wa fatahal bab ala misra'ihi li ahli al-batil. Kalau dia menghilangkan penis sejarah ini, maka dia telah membuka pintu dua-duanya, dibuka lebar untuk ahli batil masuk di situ. Wali ahli al-bid'ah wa dhalali, demikian pula ahli bid'ah dan dhalal masuk. Kenapa? Enggak ada yang mengingkari, enggak ada yang menyalahkan, enggak ada yang berbicara, suruh diam semua. Qala an yajurru an-nasa ila an-nar. Ya. Kemudian mereka ahli batil, ahli bid'ah, ahli dhalal menyeret manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fababul jarhi fi ahli al-bid'ah wal dhalal wa ghairihim. Maka bab jarah terhadap ahli bid'ah dan kesesatan, wa ghairihim, dan selain mereka, ahli maksiat dan semisalnya, maftuhun wa wajibun, itu masih terbuka bahkan wajib. Ini masuk dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, mengajak kepada kemakrufan, melarang dari kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia, mengajak kemakrufan, mengingkari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Qala kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bayanu halir ruwati wa ahli al-bid'ah wa ghairihim wajibun, menjelaskan keadaan para rawi. Menjelaskan keadaan ahli bid'ah dan selain mereka wajib. An-nasihatu in kana yastashiruka fi insanin, demikian pula nasihat, ya, in kana yastashiruka, jika ada orang yang mengajak anda musyawarah, fi insan, terkait dengan seorang manusia, orang datang ke antum minta nasihat, minta arahan, minta pandangan, bagaimana keadaan fulan. Qala yuzawwijuhu fi insanin, ya, dia ingin menikahkan dengan orang lain. Yu'amiluhu fi insanin, atau dia ingin bermuamalah dengan orang lain. Gimana pendapat antum, atau tolong berikan gambaran bagaimana fulan adab akhlaknya. Kenapa ini ada yang mau nikah misalnya. Terus ada yang tanya lagi, gimana fulan, ada apa? Ini rencana mau ada transaksi ini atau tanam modal dan lain sebagainya. Yu'amiluhu fi insan yuwakiluhu, mau dijadikan sebagai wakil dia, bisa enggak? Dia amanah apa tidak? Jujur apa tidak? Jangan-jangan nanti sudah awalnya bagus, ketika uangnya sedikit makin banyak makin besar, digelapkan uangnya, kabur dan lain sebagainya. Misal. Qala yajibu an tubayyana ma fihi, maka wajib bagi engkau untuk menjelaskan hakikat orang tersebut. Yajibu an tudzakkira aibahu, wajib bagi anda untuk menyebutkan aibnya. Kenapa? Karena di situ ada tuntutan, ada hajat untuk melakukannya. Kita sempurnakan satu hadis sebagai dalil. Qala kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinama ja'at Fatimah bintu Qais. Tatkala Fatimah bintu Qais menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Aba Jahmin qad khatabani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, keduanya meminangku. Ini bisa dibawakan, bisa jadi, ya, waktunya berbeda, dua-duanya enggak tahu. Yang tahu hanya Fatimah. Sehingga Muawiyah masuk, Abu Jahm juga masuk. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Qad khatabani, kedua-duanya meminangku, ingin menikahiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia su'luk. Apa itu su'luk? Fakir. Ya. Dia orang fakir. La mala lahu, dia enggak punya harta. Ya. Ini aib bukan ini? Aib kan? Ya. Dia enggak punya harta, miskin dia. Berarti kan siap-siap, ibaratnya gitu, siap-siap kalau nikah dengan dia, hidup seadanya. Dia fakir, miskin. Wa amma Abu Al-Jahm fala yad'u 'asahu fi 'atiqihi. Adapun Abu Jahm tidak pernah meletakkan 'asahu, tongkatnya, dari lehernya, 'atiq, sini, pundaknya. tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Wa fi riwayah fa innahu darrabun lin nisa. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwasanya dia adalah darrab, bukan hanya darib namun darrab. Sehingga mubalaghah, banyak memukul wanita. Nah, ini aib bukan ini? Aib. Wa huwa bi makna la yadh'u al-'asa 'an 'atiqihi. Ini semakna dengan riwayat yang awal tadi, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundak dia. Fanasahaha. Maka Nabi SAW menasihati dia. Wa bayyana laha ma fi hadzain as-sahabiyyain min aibin. Dan Nabi menjelaskan kepada Fatimah tentang keadaan dua sahabat ini dari aibnya. Sahabat. Nah, Nabi menjelaskan kekurangannya. Kenapa? Karena ada hajat, ada kebutuhan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita baca pada pertemuan ini. Nah, dan di sana ada sebab-sebab yang lainnya. Sebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ada 6 di sana dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tentu lebih daripada itu sesuai dengan hajat yang ada. Ketika ada hajat maka disyariatkan hal tersebut. Ya, terlebih lagi untuk menjaga agama. Nah, itu bisa melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin di sana ada 6 sebutkan oleh beliau. Baik. Siapkan hadisnya. Samaran.